darami asam tanggulu itu selaca bagaimaniku riku iluh dumambu tunduh kekena nanti karangku basahan pun kue dikirim kendu surat redemu bayu siku walaukan arah supir raunku lesu pipit binari siku bayangkan matinya aku jadi kenangan.